bersyahadah dan akan masuk kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Dengan keislaman inilah gerbang utama tatkala seorang ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita belum melihat bahwasanya nikmat ini adalah nikmat yang besar, kalau boleh kita sedikit membuka pencerahan kaum muslimin, maka lihatlah di belakang sana. Lihatlah orang-orang yang di sekitar kita yang belum mendapatkan hidayah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala masih belum memberikan hidayah Islam kepada mereka. Maka tatkala kita menyadari, ketika kita benar-benar menyadari adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dikhususkan dengan nikmat yang besar ini, maka dari situ barulah kita bisa tersadar ini adalah nikmat yang begitu besar yang belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seluruh makhluknya yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang terkhusus, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mendapatkan hidayatul Islam, menjawab sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjawab dakwah yang telah dibawa, ajaran yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ketika kita menyadari bahwasanya inilah nikmat besar, maka poin berikutnya adalah harus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ini perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya bentuk tatkala kita ingin membalas kebaikan-kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, bersyukur adalah ibadah yang besar sekali. Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang telah dibacakan oleh Imam Maghrib kita tadi, wadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kalian kepadaku. Setiap perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ataukah setiap perintah yang ada dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau, ini adalah hakikat dari amalan soleh. Amalan yang akan bisa menyelamatkan kita agar masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang akan bisa nanti menjadi syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena harta kita yang melimpah, anak keturunan kita yang banyak, kerabat-kerabat kita yang banyak, tidak bisa semuanya memberi syafaat kita kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti, di hari esok, tidak ada yang bermanfaat. Harta benda yang kalian miliki, anak-anak keturunan yang kalian miliki, karib kerabat yang kalian miliki, semuanya tidak akan bermanfaat sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah menjaganya setengah mati. Menjaga harta benda kita, anak-anak keturunan kita, karib kerabat kita, luar biasa pengorbanan yang kita miliki. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di hari esok semua itu tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak, tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita hitung satu persatu. Sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung kenikmatan-kenikmatan yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena memang begitu banyak. Sangat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka lah yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, yang bisa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih kepada sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini, Senin malam Selasa, dengan membaca sebuah karya besar dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang mana kita sampai kepada hadis yang keempat yang berkaitan dengan amalan-amalan seorang muslim itu tergantung dari penutupnya, tergantung dari akhirnya nanti. Apakah dia menjadi seorang yang husnul khatimah ataukah menjadi seorang yang su'ul khatimah wal iazubillah. Kalau husnul khatimah artinya amalan-amalan di akhir hayatnya adalah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh. Dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini artinya amalan-amalan soleh yang dia kerjakan selama hidupnya ditutup dengan kebaikan pula. Akan tetapi di sana ada model yang kedua yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan wal'iyadzubillah su'ul khatimah. Akhirnya jelek. Artinya dia tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh di akhir hayatnya. Walaupun seumur hidupnya dia gunakan untuk melakukan sholat-sholat wajib, walaupun seumur hidupnya dia lakukan untuk berzakat, bersedekah, berinfak, berpuasa, amalan-amalan besar, akan tetapi ketika dia belum mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan yang namanya husnul khatimah, maka dia akan sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Oleh karenanya kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita sedikit menelaah, memperhatikan syariat yang telah dijelaskan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada sebuah syariat yang kita diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam ketika mendapati karib kerabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, mereka berada di akhir hayatnya, sakaratul maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara yang beliau ajarkan adalah banyak-banyak membimbing, mentalqin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini artinya Islam, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat memotivasi seorang manusia, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir hayatnya mereka mengucapkan la ilaha illallah agar menjadi husnul khatimah. Karena ketika dia tidak dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belum mendapatkan taufik dari Allah azza wa jalla untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, untuk beramal soleh di akhir hayatnya, maka sulit bagi dia untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaAllah ta'ala akan dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, diceritakan di dalam hadis ini bagaimana seorang yang selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan satu amalan yang menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya, wal'iyadzubillah. Jadi sekian lama dia melakukan amalan soleh, seakan-akan tidak ada artinya, terhapus semuanya dengan satu atau beberapa amalan kejelekan yang dia lakukan di akhir hayatnya, sehingga dia menjadi seorang ahlun nar, penduduk neraka Allah, wal'iyadzubillah. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menceritakan kepada kami. Cerita yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini secara umum adalah berkaitan dengan proses penciptaan makhluk Allah, proses penciptaan kita manusia di muka bumi ini. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. رسول صلى الله عليه وسلم pernah berkisah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah sahabat Rasul صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو الصادق المصدوق. Dan beliau adalah seorang yang صادق. Makna صادق di sini adalah orang yang jujur. والمصدوق, orang yang dibenarkan apa yang telah dibawa oleh beliau. Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang masduq, yang dibenarkan. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang ingin menghina Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun dari kalangan kaum muslimin yang ingin mencela kitab suci Al-Quran. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah al-masduq, pasti akan dipercaya, pasti akan dibenarkan oleh seluruh kaum muslimin. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada yang berani mencelanya. Tidak ada berani yang meremehkannya. Kecuali mereka, orang-orang yang berpenyakit hatinya, tidak mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari Nabi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wasalam, ataukah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan Rasul. Akan tetapi kata Allah jalla wa ala, in huwa illa wahyu yuha, semata-mata yang diucapkan, yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hawa nafsu dari sisi Nabi alaihi salatu wasalam, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun adalah seorang pribadi yang ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin beliau mengucapkan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian, yakni masing-masing pribadi insan, masing-masing manusia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya, 40 yauman, selama 40 hari pertama, nutfatan, dalam bentuk setetes air mani. Ini asal usul dari penciptaan kita manusia. Jadi kita ini sebenarnya bukanlah makhluk yang memiliki derajat tinggi, memiliki derajat yang mulia, yang berhak untuk kita sombong dengannya, yang bisa kita angkuh di hadapan orang yang lain. Kita ini berasal dari setetes air mani yang hina, yang tidak ada harganya sama sekali. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, antumul fuqara, kalian wahai manusia, kalian wahai hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa Ala, adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas untuk seorang itu angkuh di hadapan orang yang lain, menganggap tinggi dirinya, menganggap dirinya lebih utama, lebih mulia, tidak pantas. Karena kita manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, satu derajat, sama. Tidak ada yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan. Bukan rupa kita, bukan wajah kita, bukan postur tubuh kita, bukan. Semua itu tidak ada sama sekali faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi poin utama adalah tatkala seorang bertakwa ataukah tidak. Ini baru bisa membedakan bertingkat-tingkat. Ada seorang yang mulia, yaitu orang yang bertakwa. Ada pula orang yang tidak bertakwa. Maka tingkatan-tingkatan ini berdasarkan ketakwaan seseorang, bukan dari asal-usulnya. Karena asal-usul kita sama, dari setetes air yang hina, yang tidak ada harganya sama sekali, yang tidak pantas untuk disombongkan dan kita menyombongkan diri-diri kita di hadapan orang-orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian pada 40 hari kedua, setetes air tersebut dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi segumpal darah. Ini 40 hari yang kedua di dalam rahim ibu-ibu kita. Di dalam rahim para ummahat, para nisa, para wanita, mereka memiliki pengorbanan yang luar biasa. Oleh karenanya Islam memiliki sebuah amalan besar yang bernama birrul walidain. Senantiasa seorang anak itu diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Karena ibunya luar biasa pengorbanannya. 40 hari pertama sudah disimpan di dalam rahim sang ibu. 40 hari kedua dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian pada 40 hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala mulai merubah menjadi segumpal daging. Merubah menjadi segumpal daging. Jadi itu ada pada 40 hari ketiga. Hari ke-120. Ketika seorang ibu mengandung dan masuk kepada hari yang ke-120, maka yang ada di dalam rahim sang ibu atau sang wanita tersebut adalah yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi segumpal daging. Yang awalnya setetes air dirubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Pada fase yang ketiga inilah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Pada saat itulah fase yang ketiga tadi, 120 dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat rahmah. Mengirimkan malaikat rahmah kepada rahim wanita tersebut. Fayanfukhu fihi ruh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat rahmat tersebut untuk meniupkan ruh kepada segumpal daging tadi. Maka mulailah hal ini bisa dihukumi sebagai manusia. Yang artinya, tatkala ada seorang ibu hamil di 40 hari pertama, belum menjadi sebuah janin. 40 hari kedua, belum menjadi sebuah janin. Masih segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga barulah ruh itu ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus malaikat rahmah. Artinya dia sudah menjadi seorang janin, seorang manusia, bibit asal-usul dari manusia. Ya mungkin dari ilmu kedokteran ataukah yang semisalnya dari teman-teman yang memahami, maka 40 hari ketiga inilah awal mungkin detak jantung dari seorang janin itu baru terlihat. Atau mungkin ada di sebahagian kondisi wanita yang lainnya lebih dari itu. Maka syahidnya adalah, inti adalah, yang ingin kita sampaikan, 40 hari ketiga barulah menjadi segumpal daging dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Allah azza wa jalla, yaitu malaikatur rahmah, untuk ditiupkan ruh kepada rahim sang ibu tersebut. Ini fase ketiga, ditiupkan ruh. Amalan yang pertama yang dilakukan oleh malaikat adalah meniupkan ruh. Ada amalan yang lain yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh malaikatur rahmah. Kata Rasulullah SAW, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Tugas yang kedua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat tersebut adalah agar malaikat ar-rahmah menuliskan 4 kalimat. Setelah ditiupkan ruh, tugas pertama selesai, masuk kepada tugas yang kedua, yaitu untuk menulis 4 kalimat. 4 perkara, menentukan 4 perkara dari si janin tadi. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, bikatbi rizqihi. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk mencatat rezekinya, rezeki sang janin tadi ketika dia lahir di dunia sampai nanti dia wafat. Sudah ditentukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari awal penciptaan manusia, 40 hari ketiga sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berapa rezeki yang akan kita makan, berapa banyak kilo nasi yang akan masuk ke dalam perut-perut kita. Semuanya telah rinci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama, rezeki kita ditulis. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ajalih. Dan malaikat diperintahkan untuk menulis kapan seorang ini wafat. Ajalnya sudah ditentukan sejak awal. Dia hidup apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, semuanya telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi afwan. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hal ini, mengucapkan hal ini. Artinya hal ini adalah benar-benar apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa amalihi, dan amalan-amalan apa yang akan dia lakukan pada kehidupan dunianya. Jadi yang pertama, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sedikit, luas ataukah sempit, semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ajalnya, kapan dia wafat, kapan menemui ajalnya. Yang ketiga adalah amal-amalan yang akan dia lakukan pada kehidupan dunia. Dia menjadi seorang apa nantinya? Apakah dia melakukan sholat-sholat wajib, ataukah dia yang meninggalkan sholat-sholat wajib tersebut? Semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang terakhir, yang keempat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, malaikat tadi, malaikatur rahmah, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menentukan, wasyaqiyun aw sa'idun, apakah sang janin ini akan menjadi seorang yang mendapatkan kelak, mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya dia akan masuk kepada an-nar, ataukah dia adalah seorang yang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, si fulan atau si A adalah dari deretan ahlun nar wal'iyadzubillah, si B adalah deretan ahlul jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua yang hadir di majlis ini sebagai ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. sejak awal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini empat perkara yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatur rahmah untuk mencatat. Empat perkara, empat kalimat. Rezekinya, ajalnya, amalan-amalannya, dan apakah dia ahlul jannah ataukah ahlun nar. Tentunya setelah ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau melanjutkan sabdanya, fa wallazi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah Subhanahu wa taala, beliau bersumpah di sini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sumpah, ini artinya yang diucapkan oleh beliau dari sumpah tersebut adalah amalan yang besar, bahkan sangat besar. Kalau kita mendapati sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah, ataukah dengan lafaz-lafaz yang lainnya seperti di dalam hadis ini, fa wallazi la ilaha ghairuh, berarti menunjukkan apa yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang menjadi sabda beliau adalah perkara yang besar. Karena tidaklah sumpah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada perkara-perkara yang besar. Begitu pula tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam ayat yang mulia, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wal 'asr, demi masa, menunjukkan agungnya masa. Wal fajr, demi waktu subuh. Waktu subuh besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan mereka-mereka yang hadir berjamaah salatul fajr, salat subuh. Kemuliaannya besar. Artinya apapun yang datang setelah kalimat sumpah al-half, kalau di dalam bahasa Arab, maka itu adalah perkara-perkara yang sangat besar dan mulia di dalam Islam. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan menjelaskan tentang perkara yang besar dan mulia. Demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, li'amala bi'amali ahli al-jannah, dia akan mengamalkan amalan-amalan penghuni syurga. Artinya amalan-amalan soleh akan dia amalkan di dalam kehidupan dunianya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un, sampai-sampai seorang tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu hasta saja. Jarak yang sangat dekat. Zira' artinya satu hasta. Satu hasta. Zira' yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bisa kita praktekkan adalah dari ujung tangan kita sampai ke siku. Ini namanya zira'. Menunjukkan apa? Sebuah istilah, sebuah ibarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya seorang ini melakukan amal-amalan soleh yang luar biasa banyaknya, sehingga tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali satu hasta. Dekat sekali dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan salat lima waktu. Dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan dan amal-amalan soleh yang lainnya. Tidak ada yang menghalangi kecuali satu hasta, sedikit sekali. Jarak yang sangat dekat. Fayasbiku alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Akan tetapi dia telah mendapati satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlun nar, bukanlah ahlul jannah. Jadi walaupun seumur hidupnya atau sebanyak hidupnya dia melakukan amalan-amalan soleh, akan tetapi dia adalah mendapati takdirnya ahlun nar. Kemudian dia mengamalkan di akhir hayatnya, di akhir ajalnya, atau saat mendekati ajalnya, dia mengamalkan amalan-amalan ahlun nar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa dan kemaksiatan yang mendatangkan la'nat dari Allah Jalla wa ala, akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzu billah. Ini jenis orang yang pertama. Semasa hidupnya, banyak dari waktunya, banyak dari umurnya dia habiskan untuk beribadah amalan soleh, akan tetapi itu semua tidak bisa menyelamatkan dia. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya yang demikian ini adalah ancaman bagi orang-orang yang suka melakukan amalan-amalan ketaatan. Dan di beberapa majelis di masjid ini telah saya ulang berkali-kali, semua orang yang melakukan amalan soleh, belum ada jaminan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat, diberikan suatu kalimat celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang salat. Padahal dia salat, amalan saleh, amalan besar, tiang agama salat ini. Akan tetapi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Ada sebabnya. Karena apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Di dalam salatnya mereka lalai. Alladzina hum yuraun, dan di dalam salatnya mereka memiliki niat riya, ingin dipuji oleh si A, ingin dipuji oleh si B. Sebab inilah yang mengakibatkan amalan salat dia tidak terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan salat secara umum adalah amalan yang sangat terpuji sekali. Sangat mulia sekali. Bahkan menjadi tiang agama, pondasi Islam. Akan tetapi ketika tidak dibarengi dengan niat ikhlas, murni mengharapkan syurga Allah, murni mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa menjadikan amalan tersebut amalan yang terpuji, bahkan sebaliknya, amalan yang tercela. Maka ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang suka melakukan amalan soleh, dan ancaman pula bagi mereka-mereka yang tidak suka melakukan amalan soleh. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang saya muliakan, mereka yang senantiasa melakukan amalan soleh saja belum tentu masuk ke dalam syurga Allah. Belum ada jaminan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang tidak suka melakukan amalan soleh. Sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kecuali benar-benar hidayah dari Allah Jalla wa ala, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada juga model orang yang kedua, yang semasa hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan ahlun nar, dosa dan kemaksiatan. Wa inna ahadakum, ada salah seorang dari kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'malu bi amali ahlin nar, dia mengamalkan amalan-amalan ahlun nar, bermaksiat kepada Allah setiap saat, melakukan dosa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai jarak dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu hasta. Sebentar lagi dia akan masuk ke dalam neraka Allah, wal iazu billah. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi dia memiliki sebuah ketetapan yang lain. Faya'malu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Fayadkhuluha. Akan tetapi dia memiliki sebuah ketetapan yang lain. Akhirnya di akhir hayatnya, di akhir masa-masa sakaratul maut, dia mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah di akhir masa hidupnya. Apakah ketika sakaratul maut ataukah beberapa saat sebelumnya, dia mengamalkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan penghuni syurga, amalan-amalan ketaatan. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Padahal mayoritas dari hidupnya, semasa hidupnya, banyaknya dia melakukan amalan-amalan kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhir-akhir ajalnya dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan takdir ketetapan sebagai ahlul jannah. Maka dia mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, akhirnya dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang kedua. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wal Imamu Muslim. Kaum muslimin yang saya muliakan, jenis pertama dan jenis yang kedua adalah pecutan besar untuk kita kaum muslimin, untuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jenis orang yang pertama, mereka orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, amalan-amalan ahlul jannah. Tidak bisa menjamin dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jenis orang yang pertama ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semasa hidupnya dia melakukan amalan ketaatan, akan tetapi di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan yang jelek, amalan ahlun nar, kekufuran, wal iazu billah. Akhirnya hal itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dijelaskan oleh para ulama kita, jenis orang yang pertama ini adalah orang-orang yang di dalam melakukan amalan soleh, orang-orang yang di dalam melakukan amalan-amalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibarengi dengan kejujuran. Mereka adalah orang-orang yang tatkala melakukan amalan soleh tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maksud-maksud lain. Ada tujuan-tujuan lain, tendensi-tendensi tertentu yang dia inginkan. Maka orang yang seperti ini berhati-hati. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk langsung membalikkan hatinya dari melakukan amalan soleh menjadi amalan at-thalih, amalan su, kejelekan. Akan tetapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di dalam amalan soleh yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha jujur, dia berusaha ikhlas memurnikan amalan-amalan yang dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jenis manusia yang seperti ini berbahagialah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam ayatnya, "Yutsabbitu Allahu alladhina amanu." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan as-sabat, kekokohan kepada orang-orang yang beriman. Beriman dengan penuh kejujurannya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin dia akan kokoh terus di atas keimanannya, di atas keislamannya, di atas pemahamannya di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, akan terus kokoh. Ini rekomendasi dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada syaratnya di sana. Ketika seorang hamba melakukan amalan-amalan soleh dengan jujur, di dalam dia beriman jujur, di dalam melakukan salat jujur, di dalam berzakat, berinfak, bersedekah jujur, tidak ada tujuan lain, tidak ada tendensi lain, benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia yang ada di kanan dan kirinya mencela dia, kamu so alim, kamu ini, kamu itu, biarkan. Yang namanya celaan-celaan manusia tidak akan memudaratkan kita kecuali di dunia. Beberapa saat. Berapa paling lama 70 tahun. Karena umur umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Ringkas, singkat sekali. Yang mana kehidupan esok tidak ada batasnya, abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan di akhirat kelak adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Jadi bersabar dengan celaan-celaan manusia, olok-olokan manusia ketika kita mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan mendapatkan celaan, cemoohan dari manusia, bersabar, tidak akan lama, sebentar. Dengan tujuan kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jenis orang yang pertama yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah mereka yang belum jujur di dalam amalan solehnya. Belum jujur di dalam keimanannya. Maka berhati-hati. Mungkin di pandangan manusia dia adalah seorang yang paling alim. Dia adalah seorang yang paling dermawan. Dia adalah seorang yang paling rajin berpuasa. Senin, Kamis, puasa Daud atau kayak misalnya. Di pandangan manusia. Akan tetapi lain di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah seorang yang telah ditetapkan sebagai ahlun nar, maka di akhir hayatnya, di akhir masa hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan kejelekan, akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah wal iyadhu billah. Maka berhati-hati. Introspeksi untuk diri kita, bahan yang besar sekali untuk kita mengintrospeksi diri-diri kita. Hendaknya tatkala kita melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharapkan ridha dan pahala dari sisi Allah Jalla wa'ala. Karena syaitan itu sangat pintar, kaum muslimin yang saya muliakan. Sangat pintar. Sangat pintar dan memiliki makar-makar yang banyak untuk menggelincirkan kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Padahal zahirnya adalah amalan soleh. Akan tetapi hakikatnya adalah sesuatu yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti ini? Ada, dan banyak. Pandangan manusia amalan soleh, akan tetapi hakikatnya adalah perkara-perkara yang telah dihiasi oleh syaitan berupa amalan soleh yang intinya bukan dari amalan soleh, akan tetapi amalan-amalan soleh yang jelek. Kemudian jenis yang kedua, kaum muslimin yang saya muliakan, adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ahlun nar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir alaihi rahmatullah telah menjelaskan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, adalah mereka orang-orang yang beriman dan belum sedikit pun mencampurkan dalam keimanan-keimanan mereka dengan kezaliman. Belum sedikit pun mencampurkan kezaliman-kezaliman di dalam keimanan mereka. Pada ayat ini, Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menjelaskan sebuah kisah. Ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang musyrik, seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya awalnya dengan ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Dakwatul Islam ditolak oleh dia. Tidak dia terima langsung. Kemudian satu saat dia berpikir untuk bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin melakukan satu perjalanan dan bertemu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang tadi untuk bertemu Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan menggunakan untanya dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin mendapatkan penjelasan langsung. Karena kebanyakan orang-orang musyrikin sebelum mereka bertemu Nabi alaihi salatu wasallam sudah mendapatkan sesuatu yang jelek. Muhammad itu begini, Muhammad itu begitu. Mendapatkan kejelekan. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang banyak dihikayatkan oleh Allah Jalla wa ala. Dituduh Muhammad sebagai sahirun majnun, tukang sihir yang gila. Banyak-banyak sekali apa yang menjadikan kejelekan-kejelekan. Jadi orang-orang musyrikin sudah enggan untuk bertemu Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaih. Karena awal-awalnya mereka sudah menganggap ini orang jahat, ini orang jelek, ini orang gila. Akan tapi berbeda dengan seorang musyrik ini. Dia ingin bertemu langsung kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia. Padahal semasa hidupnya dia adalah orang yang musyrik. Menyembah Allata, Al-Uzza, patung-patung mereka musyrikin disembah oleh dia. Bertemu dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di kota Al-Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah sementara dia berada di atas untanya. Masih mengendarai untanya. Kemudian dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawahnya. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku agamamu, ajaran yang engkau bawa. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang arkanul Islam. Bahwasanya seorang muslim haruslah bersyahadat, haruslah melakukan sholat, zakat, puasa dan berhaji, seterusnya. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa keutamaan tatkala seorang bersyahadat? Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dia berarti telah meninggalkan kesyirikan. Dia telah bertauhid. Yang mana tauhid itu akan menjadi sebab besar dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang musyrik tadi ketika mendapatkan penjelasan yang gamblang dari Nabi alaihi salatu wasallam, dia menatap Nabi alaihi salatu wasallam yang menyampaikan ajaran tersebut. Dia tangkap ini orang adalah orang yang jujur, tidak seperti yang disampaikan oleh mereka orang-orang musyrikin yang lainnya. Dia terpana dengan Nabi alaihi salatu wasallam karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah menyampaikan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ingin beriman. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu ingin beriman?" "Iya, aku ingin beriman." Akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berniat untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Maka akhirnya ketika dia telah beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia pergi meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanannya. Jalan baru beberapa kilometer menuju kampungnya, kampung musyrikin. Akhirnya dia mendapati untanya celaka. Artinya empat kaki unta itu salah satu darinya terkena lubang yang akhirnya unta tersebut terjatuh dan dia pun terjatuh dari atas untanya yang akhirnya ketika itu dia langsung meninggal. Langsung mendapati ajalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita tersebut dan beliau mendatangi jenazah tadi. Qumu ila sahibikum, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Salatilah sahabat kalian ini. Padahal baru saja beberapa saat dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya amalan-amalan kekufuran yang dia lakukan, menyembah Allah Ta'ala Uzza dan seterusnya dari patung-patung musyrikin. Baru beberapa saat dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam sudah mendapati ajalnya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau turidun, Kalau kalian wahai sahabat-sahabatku menginginkan antarau, kalian melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, adalah mereka orang-orang yang beriman dan belum mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Fanzuru ilaih, maka lihatlah orang ini. Artinya dia beriman dengan penuh keimanan yang murni, belum dicampur kezaliman, belum dicampur kesesatan, belum dicampur yang namanya amalan-amalan dosa dan kemaksiatan. Benar-benar murni keimanan yang akhirnya semasa hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahlun nar, di akhir hayatnya dia mengamalkan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan besar yang mengantarkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contoh-contoh lain yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin kita masih ingat tentang mereka atau seorang yang telah membunuh 99 nyawa, yang akhirnya dia ingin bertaubat, bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Apakah aku ada taubat, bisa bertaubat? Tidak bisa. Dilengkapi, digenapi oleh dia 100 orang yang telah dia bunuh. Datang kepada seorang alim, apakah aku bisa bertaubat? Bisa. Akhirnya dia bertaubat dan disarankan untuk pergi kepada satu negara atau satu daerah yang di dalamnya orang-orang soleh, menjauhi dari daerah asalnya yang banyak melakukan kemaksiatan. Akhirnya dia pergi, di tengah perjalanan menuju daerah tersebut dia mendapati ajalnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia didapati oleh malaikatur rahmah dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya menjadi seorang ahlul jannah, padahal seumur hidupnya dia melakukan amalan-amalan kejelekan ahlun nar, yang ini adalah takdir baik bagi orang tersebut. Maka ini semua menjadi pelajaran besar bagi kita untuk banyak-banyak melakukan amalan soleh dengan penuh kejujuran, dan untuk tidak mencoba melakukan amalan-amalan kemaksiatan, karena bisa jadi tatkala kita melakukan amalan kemaksiatan itulah waktu ajal mendapati kita, karena al-maut itu datangnya tiba-tiba dan tidak tahu kita kapan datang menghampiri kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.